menyampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Makanya dia disebut dengan turun. Dan turunnya Al-Qur'an di bulan Ramadan maksudnya adalah Al-Qur'an secara jumlatan, secara global Allah turunkan di dalam bulan Ramadan, yaitu pada Lailatul Qadar. Kalau ada yang bertanya, bukankah Al-Qur'an turun sesuai dengan kejadian-kejadian? Betul? Kenapa ini disebutkan Al-Qur'an turun di dalam bulan Ramadan? Maka jawabannya, turunnya Al-Qur'an di dalam bulan Ramadan itu maksudnya adalah secara global satu Al-Qur'an Allah turunkan sekaligus dalam bulan Ramadan. Baru nanti dari langit dunia turun ke dalam kejadian-kejadian, setiap kejadian turun per ayat atau dua ayat. Seperti misalkan kejadian turunnya wahyu yang pertama, yaitu surat Al-Alaq, dari mulai ayat 1 sampai ayat 5. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala turunkan dari mulai langit dunia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sebelumnya Allah turunkan secara global. Ini mungkin bisa dicatat, turunnya Al-Qur'an dalam bulan Ramadan maksudnya adalah secara global. Ya, secara global. Dan di sini terlihat keutamaan Al-Qur'an, dan ini yang kita inginkan tatkala membaca Al-Qur'an. Semakin memaknai Al-Qur'an bukan hanya sekedar membaca. Ketika kita melihat kitab-kitab yang lain Allah turunkan sekaligus, Taurat, Injil, Zabur, Suhuf Ibrahim, Allah turunkan sekaligus ke bumi. Sedangkan Al-Quran tidak. Allah turunkan ke langit dunia, kemudian satu persatu Allah turunkan sesuai dengan kejadian. Jadi kalau kita ingin lihat, satu ayat Al-Quran itu bagaikan satu kitab suci dibandingkan kitab-kitab suci lainnya. Bisa dipahami? Ya. Ketika Al-Qur'an ketika kitab-kitab suci langsung Allah turunkan dari langit, blok, sekaligus ke bumi sebagai buku pedoman, selesai. Tetapi Al-Qur'an beda. Al-Qur'an Allah turunkan saat sekaligus hanya ke langit dunia, baru turun ke bumi sesuai dengan apa? Kejadian-kejadian. Nah, ini terlihat keutamaan Al-Quran dibanding kitab-kitab suci lainnya. Jadi bagaikan satu ayat itu bagaikan apa? Satu kitab suci. Ini keutamaan Al-Quran, sehingga ketika kita membaca lebih bermakna, lebih mengagungkan Al-Quran. Bapak ibu saudara saudari, kemudian penulis mengatakan, la raiba anna min ajalli ni'amillahi ala al-itlaq wa ashrafiha wa a'zamiha ni'matu inzalihi al-kitab al-azim ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak diragukan lagi bahwa di antara nikmat Allah yang paling agung secara mutlak dan paling mulia lagi besar adalah nikmat turunnya Al-Kitab, yaitu Al-Quran yang agung, kepada hamba dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak ibu saudara saudari, kita tahu Al-Quran itu tatkala diturunkan oleh Allah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai nikmat dari mana? Dari Allah menyebutkan sering sekali tentang Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara dalil yang disebutkan, ya, sekali lagi saya ulangi, kita akan mengetahui Al-Qur'an sebagai nikmat yang paling agung, paling mulia yang Allah turunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala Allah di dalam Al-Qur'an sering mengungkap, sering menyebutkan penurunan ini. Itu menunjukkan bukti itu nikmat dari Allah. Seperti misalkan Allah sering menyebutkan tentang nikmat penciptaan kita yang sempurna. Dalam surat At-Tin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Sungguh telah kami ciptakan manusia di dalam bentuk yang paling baik. Ini Allah sebutkan sebagai bentuk penyebutan nikmat. Begitu pula Allah di dalam Al-Qur'an Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan penurunan Al-Qur'an kepada hambanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam itu sebagai bentuk penyebutan nikmat. Jadi apa saja yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, maka itu adalah penyebutan sebagai bentuk nikmat. Seperti misalkan dalam surat Al-Balad ayat 8-9. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahu an-najdain. Bukankah kami telah menjadikan untuknya, untuk manusia, dua mata, satu lisan, dua bibir. Ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk apa? Nikmat. Sama ketika Allah menyebutkan, Allah menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai nikmat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat ayat-ayat yang disebutkan oleh penulis hafizahullahu taala dalam surat Al-Furqan ayat 1 di antaranya, tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil'alamin nadhira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan. Nama lain dari Al-Qur'an adalah apa? Al-Furqan, yang artinya pembeda. Membedakan apa? Membedakan antara yang hak dan batil. Kepada hambanya, hambanya di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, agar menjadi peringatan bagi semesta alam. Lihat ayat ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Lihat ayat ini, Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwa Allah menurunkan Al-Qur'an kepada hambanya. Sekali lagi, bentuk ayat seperti ini menunjukkan tentang apa? Nikmat. Ya, menunjukkan tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini memberikan pelajaran beberapa hal. Yang pertama, Allah itu penuh dengan berkah. Ya. Allah itu penuh dengan berkah. Maka mintalah berkah kepada hanya Allah. Mintalah berkah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah penuh dengan berkah. Yang kedua, ayat ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an memang diturunkan oleh Allah. Dan nanti di hari kiamat Al-Qur'an itu akan diangkat kembali kepada Allah. Makanya para ulama tatkala mendefinisikan Al-Qur'an, mereka mengatakan Al-Qur'anu kalamullah ghairu makhluq minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Al-Qur'an itu adalah firman Allah, bukan makhluk, darinya berasal dan akan dikembalikan kepadanya. Ada hadis riwayat Abu Daud dan riwayat Tirmidzi, di akhir zaman kelak Allah akan mengangkat Al-Qur'an, baik tulisannya ataupun hafalannya. Maka selama masih banyak orang-orang, baik orang dewasa, anak-anak menghafal Quran, ini menunjukkan bahwasanya kiamat akan masih jauh. Selama orang menjauhi Al-Quran, maka kiamat akan dekat. Bukti Allah akan mengangkat Al-Quran itu dari hati-hati manusia ataupun tulisan-tulisan. Kemudian faedah dari ayat ini juga kita ambil pelajaran bahwa salah satu nama dari Al-Qur'an adalah Al-Furqan. Dan tadi malam sudah saya sebutkan, sesuatu akan mulia bisa dilihat dari banyaknya nama yang ia miliki. Al-Quran, nama lainnya Al-Furqan, nama lainnya Al-Majid, nama lainnya Al-Dhikr, nama lainnya Al-Shifa, nama lainnya Al-Bayan, Zakallah Khair. Masih banyak yang lain nama-nama dari Al-Quran. Ini menunjukkan keutamaan Al-Quran. Al-Furqan artinya pembeda antara yang hak dan batil. Artinya ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran menjelaskan mana yang hak, mana yang batil. Ya, mana yang hak, mana yang batil. Maka orang kalau berpegang terhadap Al-Quran, dia tidak akan pernah sesat di dunia dan sengsara di akhirat. Allah berfirman dalam surat Thaha, "Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa." Barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan sesat, tidak akan juga sengsara. Kemudian, ala 'abdihi. Faedah yang kita bisa ambil dari ayat ini yaitu bahwa salah satu gelar yang dimiliki oleh Rasulullah adalah Abdullah. Ini gelar dari Allah. Dan ini gelar ini lebih dibandingkan menjadi raja. Maka berusahalah mendapatkan gelar ini. Gelar Abdullah, hamba Allah. Gelar ini lebih utama dibandingkan gelar-gelar dunia apapun. Abdullah. Menjadi hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dan yang lainnya, Ahabbul asma ilallah Abdullah wa Abdurrahman. Nama yang paling utama di sisi Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Dan salah satu gelar yang dimiliki oleh Rasulullah SAW, Abdullah. Para ulama mengatakan, Nabi Muhammad SAW mempunyai gelar Abdullah, artinya la yu'bad. Hamba Allah, oleh karenanya tidak boleh disembah. Rasulullah tidak boleh diibadahi. Karena beliau Abdullah, hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh diibadahi. Diibadahi bagaimana? Minta kepadanya, minta syafaat kepadanya, minta bertawassul dengannya. Ini tidak boleh. Ya. Kenapa? Karena adalah Rasulullah adalah hanya sebagai apa? Abdullah. Gelar lain yang dimiliki oleh Rasulullah, Rasulullah adalah Rasulullah. Muhammadun Rasulullah walladzina amanu ma'ahu. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah dan orang-orang yang bersamanya, orang-orang yang beriman bersamanya, asyiddau 'alal kuffari ruhamau bainahum. Mereka keras terhadap orang-orang kafir dan kasih sayang di antara mereka. Lihat, di sini Rasul Nabi Allah Subhanahu wa taala mensifati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasulullah. Makna dari Rasulullah apa? La yukadzab, tidak boleh didustakan. Diikuti, ditaati, ajarannya tidak boleh didustakan. Itu makna dari Rasulullah. Itulah dua gelar yang paling pantas dimiliki oleh siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abdullah wa Rasuluh. Dan itu yang dikatakan oleh beliau. Ketika ada orang yang memuji beliau di hadapan beliau, beliau mengatakan, "La tatruni kama atratin Nasara Isa bin Maryam." Qulu ana abdullahi wa rasuluh. Jangan kalian terlalu memuji-mujiku sebagaimana kaum Nasrani memuji Nabi Isa bin Maryam. Katakanlah aku hamba Allah dan rasulnya. Siapa saja yang meletakkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah kedudukan yang lepas dari dua gelar ini, pasti dia terjerumus kepada dua hal. Yang pertama, terlalu berlebih-lebihan, tafriid. Yang kedua, terlalu meremehkan, ifrad. ya. Itu pasti. Yang tidak meletakkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah wa Abdullah pasti terjerumus kepada dua kesalahan ini. Terlalu berlebih-lebihan, akhirnya menganggap Nabi terbuat dari cahaya, tercipta dari cahaya. Menganggap Rasulullah bahwasanya semua dunia dan seisinya diciptakan oleh Allah karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menganggap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam titisan Allah dan semisalnya. Kenapa? Karena terlalu tafriyut. Ya, terlalu berlebih-lebihan. Ada yang kedua yaitu meremehkan. Kenapa? Karena kurang dari tidak meyakini kerasulan Rasulullah SAW seperti Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah, dan yang lain-lainnya. Dikatakan Rasulullah sebagai tukang sihir, sebagai yang disihir, sebagai orang gila, sebagai tukang dongeng, dan semisalnya. Ini karena tidak meyakini Rasulullah SAW sebagai apa? Rasul. Maka orang yang meletakkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tidak pada dua kedudukan ini pasti terjerumus ke dalam dua kesalahan, terlalu berlebihan atau terlalu meremehkan. Kemudian ayat ini menjadikan pelajaran bagi kita, liyakuna lil alamina nadhira, agar menjadi peringatan bagi semesta alam. Al-Quran salah satu fungsinya adalah sebagai peringatan. Ini pelajarannya. Salah satu fungsi Al-Quran adalah sebagai peringatan. Baik, kita lanjutkan. Baca ayat yang kedua yang disebutkan oleh penulis pada kesempatan kali ini. Surat Az-Zumar ayat 1-3. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Inna anzalna ilaikal kitaba bilhaq fa'budillaha mukhlishan lahuddin ala lillahiddinul khalis. Lihat, ini ayat juga menyebutkan tentang nikmat Allah, yaitu Al-Qur'an sebagai nikmat Allah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sebutkan sebagai penurunan darinya. Diturunkan Al-Quran dari Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Maha perkasa lagi maha bijaksana. Sungguh kami turunkan kepadamu. Mu di sini sebenarnya bukan mu besar. Di situ yang memiliki buku terjemahannya. Mu di sini kepada Rasulullah. Maka tidak perlu dengan huruf besar. Ya, diturun, sungguh kami turunkan kepadamu, yaitu kepada Rasulullah, Alkitab dengan hak. Maka sembahlah Allah dengan mengikhlaskan agama kepadanya. Ketahuilah bagi Allah agama yang ikhlas. Surah Az-Zumar ayat 1-3. Pelajaran dari ayat ini sama. Allah menyebutkan Al-Quran sebagai nikmat. Dari sisi mana? Karena Allah menyebutkan Al-Quran diturunkan darinya. Penyebutan Allah tentang penurunan Al-Quran menunjukkan itu adalah apa? Nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari ayat ini juga kita ambil pelajaran bahwa salah satu nama dari Al-Quran adalah apa? Alkitab. Dari ayat ini kita ambil pelajaran, salah satu nama dari Al-Quran adalah apa? Alkitab. Ya, Alkitab. Salah satu namanya Alkitab. Kemudian ayat ini juga kita ambil pelajaran darinya, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Perintah dari Allah untuk beribadah yang ikhlas. Lalu apa hubungannya dengan Al-Qur'an? Itu kan satu ayat, ayat 2 itu. Sesungguhnya kami turunkan kepadamu wahai Muhammad Al-Qur'an, yaitu Alkitab, dengan hak maka sembahlah Allah dengan mengikhlaskan agama kepadanya. Apa hubungan tauhid dengan Al-Quran? Maka jawabannya, salah satu ajaran utama dalam Al-Quran adalah apa? Tauhid. Bahkan, kenapa surat Al-Ikhlas dijadikan sebagai thuluthul Quran? Rasulullah SAW mengatakan, Al-Ikhlas fa innaha ta'dilu thuluthal Quran. Surat Al-Ikhlas sesungguhnya ia senilai dengan sepertiga Al-Quran. Maka jawabannya, kenapa demikian? Karena di dalam Al-Quran cuma ada tiga. Isi Al-Quran tiga. Yang pertama tentang tauhid, mentauhidkan Allah. Yang kedua tentang hukum syariat, halal haram. Yang ketiga tentang sejarah. Yang ketiga tentang apa? Sejarah, kisah-kisah, ya. Maka ketika surat Al-Ikhlas semuanya dari ayat pertama sampai ayat keberapa? Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lima ayat Allah Subhanahu wa taala sebutkan semuanya menceritakan tentang tauhid. Ya. Maka ini masuk bagian yang pertama. Karena Al-Quran tadi bagian pertama bercerita tentang apa? Tauhid. Bagian kedua tentang apa? Tentang halal haram syariat Allah. Ini halal, ini haram. Ini mubah, ini mandub, ini makruh. Ya. Yang ketiga tentang kisah. Makanya Al-Quran, ya. Di sini Allah di dalam ayat yang kedua, surah Az-Zumar ayat yang kedua, Allah mengaitkan setelah menurunkan Al-Quran, maka sembahlah Allah dengan ikhlas. Karena isi dari Al-Quran salah satunya adalah tentang apa? Tauhid. Bagaimana Al-Quran menjelaskan tentang tauhid? Baik, Allah memerintahkan di dalam Al-Quran untuk beribadah kepadanya. Satu. Yang kedua, baik Allah menjelaskan di dalam Al-Quran bahwa hanya Allah yang paling pantas untuk diibadahi. Dua. Yang ketiga, baik Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran melarang untuk melakukan kesyirikan yang itu kebalikan dari tauhid. Tiga. Yang keempat, baik Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran menyebutkan pahala tentang orang-orang yang mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Empat. Yang kelima, baik Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran menjelaskan tentang siksa orang-orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini beberapa hal yang merupakan bagian pertama dari Al-Quran, intinya tauhid. Kemudian pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah bahwa mukhlishal lahuddin, yaitu kalau diterjemahkan di sini, sembahlah Allah dengan mengikhlaskan agama kepadanya. Ad-din dalam Al-Quran bermakna macam-macam. Yang pertama agama, yang kedua apa? Pembalasan. Maliki yaumiddin, raja di hari pembalasan. Maksudnya hari hisab. Ya. Amal. Jadi ad-din, kata-kata ad-din dalam Al-Quran seperti Allah berfirman, innad-dina indallahil Islam. Sesungguhnya apa maksud di sini? Amalan atau agama? Agama. Ya. Agama yang Allah paling ridai adalah Islam. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Waman yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min." Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai din. Din di sini maksudnya apa? Amalan. Jadi ad-din di dalam Al-Qur'an, kata-kata ad-din. Ya, dalam Al-Qur'an bisa bermakna apa? Agama. Bisa bermakna apa? Amalan. ya, bisa bermakna pembalasan. Taib. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ala lillahi dinul khalis. Ini baru kita bicarakan. Ketahuilah bagi Allah agama yang ikhlas. Lihat. Enggak pantas diterjemahkan agama sebenarnya. Apa yang diterjemahkan? Amalan yang ikhlas. Jadi kata ad-din di dalam Al-Qur'an banyak sekali artinya. Yang pertama agama, yang kedua amalan, yang ketiga pembalasan. Baik. Satu lagi ayat Al-Quran yang kita baca, sehingga pada pertemuan ini kita membaca tiga ayat dalam jumlah yang ganjil lebih utama. Kita baca Allah Subhanahu wa taala berfirman. Penulis menyebutkan surat Asy-Syu'ara ayat 192 sampai 195. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Artinya, sungguh ia diturunkan Rabb semesta alam. Sungguh ia, ayat di sini adalah Al-Qur'an. Diturunkan oleh Allah Rabb semesta alam, dibawa oleh Ruhul Amin, yaitu Jibril alaihissalam, kepada hatimu agar engkau termasuk orang-orang yang diberi peringatan dengan bahasa Arab yang nyata. Ini ayat juga menunjukkan tentang bahwa Al-Quran adalah nikmat Allah. Kenapa? Karena disebutkan sebagai penyebut, karena Allah menyebutkannya sebagai nikmat. Karena Allah menyebutkannya, menunjukkan itu adalah sebagai apa? Nikmat. Kemudian ayat ini juga menunjukkan bahwa Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah. Diturunkan oleh Allah, dan ini bantahan kepada orang-orang kafir Quraisy. Kepada orang-orang liberal di zaman sekarang. Yang menunjukkan bahwa mereka mengatakan Al-Qur'an adalah hasil sastra Arab. Seperti misalkan dalam bahasa Indonesia ada sajak, ada pantun, ada syair. Maka mereka mengatakan juga seperti itu. Bantahannya ayat ini. Makalah subhanallah para ikhwah sekalian. Orang-orang liberal yang lebih mendewakan akalnya dibandingkan nas Al-Quran dan hadis. Cuma satu obatnya. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu saja. Ya. Kadang orang kan terkesima dengan pembicaraan yang muter-muter, apalagi berbahasanya bahasa-bahasa yang dianggap ilmiah, yang banyak sisinya. Ya, diskusi, terasi. Ya, padahal enggak ilmiah sama sekali. Ilmiah itu adalah orang yang berbicara dengan orang lain dengan bahasa yang jelas, mudah dipahami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling ilmiah. Beliau senantiasa a'adal kalama thalathan, mengulangi pembicaraan sebanyak 3 kali agar mudah dipahami, liyufhama minhu. Itu pembicaraan yang ilmiah, bukan yang harus dengan bahasa istilah yang sulit-sulit, ya. Keblinger dengan kepintarannya. Maka hati-hati. Kepintaran kadang-kadang sebagai bala bagi manusia jika tidak dibarengi dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang kita ambil dari ayat ini juga adalah Al-Qur'an diturunkan oleh Allah dan disampaikan oleh Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini ayat menunjukkan bahwa Jibril hanya penyampai, bukan pengungkap. Karena sebagian kelompok sesat di dalam masalah Al-Quran, mereka menyatakan Al-Quran itu ungkapan dari firman Allah. Apa maksud ungkapan? Maksudnya Allah berfirman, yang mengungkapkan firman Allah ini Jibril. Berarti ketika kita baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, itu bukan firman Allah menurut pendapat ini, tapi itu adalah ungkapan dari firman Allah yang dibahasakan oleh siapa? Jibril. Buruk gak perkataan ini? Keji perkataan. Menunjukkan bahwasanya satu, Allah tidak bisa berbicara. Yang kedua, yang kita baca sekarang berarti bukan firmannya Allah, tetapi siapa? Tetapi itu adalah ungkapan dari firman Allah yang berasal dari Jibril. Nah, ini bahaya. Dalilnya apa? Nazala bihir ruhul amin, yaitu Jibril alaihissalam, hanya menyampaikan saja, bukan mengungkapkan. Ini faedah. Kemudian bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, ayat ini juga menunjukkan, bahkan dari tiga ayat tadi menunjukkan bahwasanya salah satu sifat dari Al-Quran adalah an-nadhir, memberi peringatan. Maka kapan hati kita lalai, kapan hati kita mulai beringas? Kadang-kadang hati itu ada yang suatu waktu, Pak, saya pribadi merasakan kadang-kadang ingin lepas dari tuntunan Allah. Ah, terlalu capek kita menjadi hamba Allah. Ingin sekali-sekali santai-santai, sekali-sekali ingin berfoya-foya. Maka ya, saat itu ada, ambil Al-Quran. Niscaya menjadi obat untuk menjaga hati. Betul enggak? Ada yang merasakan seperti itu? Ya. Ingin kita, itu namanya futur, Pak. Futur. Futur itu tingkat keimanan sedang menurun. Mata ingin dilihatkan kepada apa saja. Telinga ingin diperdengarkan kepada apa saja. Mulut berbicara apa saja. Hati seakan lepas dari tempatnya, tidak terjaga lagi. Maka pada saat itu coba kembali Al-Quran, karena salah satu sifat Al-Quran memberi peringatan, nadhir. Bagus nama anak ini disebut dengan nadhir, laki-laki. Baik, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pelajaran yang selanjutnya yang kita bisa ambil, bilisanin arabiyin mubin, dengan bahasa Arab yang nyata. Jadi Al-Quran turun dengan bahasa Arab. Salah satu faidah kenapa Allah menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab, karena memang Rasulullah SAW berasal dari Arab. Meskipun ajaran beliau untuk semesta alam, akan tetapi beliau diutus kepada orang Arab, makanya beliau diturunkan Al-Quran dengan bahasa Arab yang nyata. Ini yang bisa saya sampaikan tentang kajian kali ini. Wallahu a'lam wa sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Saya mohon izin, mungkin akan safar setelah Jumat sampai hari Ahad. Insyaallah ta'ala malam Selasa kita bertemu lagi. Mudah-mudahan kita selalu dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Ada yang ingin bertanya? Silakan. Bismillah. Terima kasih saya dikasih kesempatan. Bagaimana Ustaz, adakah satu hukuman kalau kita baca Al-Quran itu melanggar panjang pendek, atau misalkan saya baca hak atau itu. Yang kedua, tadi kan Abdullah itu gelar Rasulullah itu hamba Allah. Bagaimana gelar Habib gitu? Terima kasih, itu aja. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana hukum membaca Al-Quran apabila seorang yang membaca kemudian menyelisihi tata baca tata hukum bacaan Al-Quran. Maka jawabannya, di dalam tata cara membaca Al-Quran ada namanya Al-Khata'ul Jali. Artinya kesalahan fatal dalam membaca Al-Quran, yaitu salah makhrajnya. Ini salah fatal. Yang kedua, salah dalam harokatnya yang menyebabkan merubah arti. Ini salah fatal. Adapun permasalahan tajwid, panjang pendek, ikhfa, idgham, ya, bi gunnah, bila gunnah, maka ini hanya sebatas adab dalam membaca Al-Quran. Kalau orang menyelisihinya, maka dia tertinggal keutamaan tetapi tidak berdosa. Tertinggal keutamaan tetapi tidak berdosa. Yang berdosa adalah tatkala dia salah dalam makhrajnya, kemudian dia salah di dalam harokatnya yang menyebabkan merubah arti. Terutama arti yang kadang-kadang aturan mengagungkan Allah ataupun yang patut diagungkan dengan salah makhrajnya tersebut akhirnya merendahkan Allah atau merendahkan yang tidak patut untuk direndahkan di dalam agama Islam. Nah, itu. Jadi untuk permasalahan tajwid, panjang pendek, idgham, bi ghunnah, bila ghunnah, ikhfa, iqlab, kemudian izhar, maka ini hanya adab yang sangat dianjurkan untuk membacanya. Dan ini masuk ke dalam hadis, ke dalam ayat warattilil qur'ana tartila. Bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Ali bin Abi Thalib menafsiri membaca Al-Qur'an dengan tafsir dengan tartil maksudnya adalah dengan pelan sesuai dengan tajwid dan makhrajnya. Ya. Adapun Rasulullah mempunyai gelar yaitu Abdullah. Adapun gelar Rasulullah Al-Habib ini bagaimana? Ini salah satu gelar yang disampaikan oleh umatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang dicintai, dan boleh saja hal tersebut. Ya. Adapun dalilnya, maka saya belum dapati ada dalil khusus bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salah satu namanya adalah Al-Habib. Tidak ada dalam benak saya Rasul sallallahu alaihi wasallam salah satu gelar atau nama beliau Al-Habib. Akan tetapi memang beliau adalah orang yang paling pantas untuk kita cintai. Mungkin bisa diambil dari hadis. Ya, mungkin secara tidak eksplisit diambil dari hadis, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladi wan nas ajma'in. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai aku ia lebih cintai. Kata Al-Habib artinya yang tercinta. Ya. Seorang yang paling dicintai sampai lebih ia aku lebih cintai dibandingkan anak, keluarga dan seluruh manusia. Wallahu a'lam. Nah, ada yang lain? Kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya ingin anda tanyakan berkaitan dengan Al-Quran yang ada di Lauhul Mahfudz. Anda pernah ditanya oleh seseorang, apakah Al-Quran yang di Lauhul Mahfudz itu juga berupa sukup-sukup yang seperti yang ada apa tuh sukup-sukup seperti yang diterima berupa apa? Bentuk sukup-sukup. Sukup-sukup, ya. Mohon penjelasan. Ya. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, Allahul Mahfud terkenal dengan lembaran-lembarannya. Dan apabila Al-Quran terdapat pada Lauhul Mahfud, maka berarti dia pada ada lembaran-lembaran yang ada di dalam Lauhul Mahfud. Allahu a'lam lembarannya bagaimana, akan tetapi Al-Quran termaktub di dalam Lauhul Mahfud. Karena tidak ada yang terjadi di atas muka bumi kecuali sudah tercatat di dalam Al-Lauhul Mahfudz. Fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharu. Artinya Al-Quran ada di dalam kitab maknun yang terjaga, yang terkukuh. Tidak ada yang memegangnya Allahul Mahfud tersebut kecuali malaikat-malaikat yang suci. Jadi apakah dia lembarannya seperti lembaran ini, Allah alam. Yang jelas dia ada lembarannya. Nah, cukup kiranya. Ya, saya ucapkan astaghfirullah dinaku amanataku wa khatima amalik. Saya akan safar habis Jumat ini dan insyaallah kita masih bisa bertemu di hari Senin. Kita kembali melanjutkan kajian-kajian. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.